Sedih hatiku bila ku ingat saat itu kau pergi tinggalkan diriku semaumu. Tak ada bedanya dirimu dan dirinya. Campakkan aku, kau buang aku. Tak peduli perasaanku. Sudahi semua ini, tak perlu ditangisi lagi. Kini ku harus mengerti hancurkan cinta dan harapan di hati. Salahku, ku tak pernah dicintai. Aku memang tak sempurna, tapi ku mau bertahan untukmu. Kau takkan mengerti hati yang telah terluka. Campakkan aku, kau buang aku. Tak peduli perasaanku. Sudahi semua ini, perlu ditangisi lagi. Kini ku harus mengerti. Hancurkan cinta.